mulane kowe aja geman gedeng kiai ke Indonesia. Mulane ke Indonesia wong alim-alim. Ketika gawe Pancasila iku gak popo ngakoni Kristen. Mergo cek di agama, sementing aja komunis. Mergo kunane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama senajan tau rontok-rontok keliru. Timbang sing ra duwe agama. Mulane kiai Maskur, Agus Salim, Gus Wahid, wong kiai-kiai alim dhisik nampa Pancasila, sing penting berketuhanan. Sementing ora komunis. Mergo nak komunis padha karo wong Persia yaiku tidak berketuhanan, ora berkitab napa? Suci. Faham ya? Lho paham tenan to ora ki? Dadi dalile kiai-kiai Indonesia nampa Pancasila, kunane kuno iku Kanjeng Nabi iku luwih gampang mbayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno napa? Faris. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Dadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komunis. Saiki wong Islam keselen dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina, nak cara agama ya tok nampa Amerika timbang Cina. Nak pilihane loro tok, tapi nak Amerika mbek Mustafa milih Mustafa aku. Religius apa? Dene nasionalis religius cara partai dene iku. Nah, tapi mau Pancasila apal dia tak bedek ibu. Mau sila aku kira mesti ngapal mu. Lima rapal. Enggak di kursus. Ben. Tak balik ni malah ke. Mulane kulo niku nate istikharah teng Mekah, nate ngaji teng pundi-pundi kulo nate istikharah. Pancen kena opo kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kulo niku menangi ini kulo cerita tahadus bin nikmat. Kulo niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq, riyen Rois Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq nggih kan turunan Lasem niku. Mbah Siddiq niku misanane buyut kulo dan jeneng tiyang Lasem riyen. Ya Ahmad Siddiq sing terkenal riyen Rois Am. Itu beliau cerita, ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah napa? Mbah Ahmad Siddiq itu diceritani orang-orang, pokoknya sanatnya sampai Mbah Hasyim Asy'ari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah apa? Jepang, Wonoro Musa macam-macam lah. Singkat cerita itu ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Pokoknya dia baca surat Rum. Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di walabihim salib. Terus kiai tadi nyimpulongi ini. Ngeten Mbah, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Mbek kiai sing dicen iku nek omong sing waras. Pokoknya ngoten, Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng, padahal ora melok menang. Paham iki? Ayat iki rak Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari Romawi mengalahkan Persia orang Islam itu melok. Padahal ora melok menang, ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali ya do percaya. Pokoke singkat cerita terus Jepang Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe wali tenan. Perkara ini wali tenan maksudnya Udine oleh nak wilayah itu sederhana. Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka ayatnya hulibatir rum wa hum mim ba'di walabihim sayakhlibun fi bit isinin lillahil amru min qablu wa mim ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok seneng. Jadi dunia yo ono ra melok menang tapi melok seneng. Melok merdeka ya. Dadi akhirnya Arab Saudi Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah pengen nindas Nabi ku wedi. Balaku e kalah. Dadi dhisik ana kekuatan global Romawi Persia. Persia dadi kekuatane kafir Mekah, Romawi dadi kekuatane Islam. Bala-balanan kunane kuno wong yo bala-balan. Mulane ngaji musuh aja men wiridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nak donya iku ana padanane. Mulane padha-padha milih nak kepeksa mergo hak kul jar ya tok kancanan wong Kristen aja wong PKI. Mergo nak PKI ku ora ahli kitab, ora semitik, nak Kristen mitik. Syukur-syukur Kristene rada orisinil. Rondo iku ya. Dadi penting ya ngaji ku penting. Dadi kunane kuno wong iku golek padanan-padanane nggih. Persia mirip kafir Mekah, padha-padha ora semitik. Romawi padha-padha semitik. Paham nggih? Wis pokoke ngono golek kembaran sithik-sithik napa? Mulane sing ngerti tema Kanjeng Nabi-nabi nggih ahli kita. Saman saiki delok Tiongkok ambek Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu napa jenenge transgenetik atau penemu napa cloning, itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu enggak berani di Amerika ngadepi lembaga gereja yang menolak cloning manusia. Di Cina wani. Bayi-bayi dicubuki jantungnya tinggu cadangan. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari Cina. Karena enggak ada etika agama. Jadi meraktekne. Kowe krungu wong Amerika tinja dadi makanan, nah, ning Tiongkok akeh. Bekas kondom dadi aksesoris pakaiannya cah putri apa jenis pitek macam-macam di Cina bekas kondom di daur ulang di pitek di tol. Nah, Amerika enggak berani karena cek disemprit berdiri itu ya damu Yesus ngawur ya. Neng Tiongkok orang nasi ngamuk sembrono itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja. Kamu enggak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika, dari yang kamu lihat di TV daur ulang kondom itu di Amerika apa di Tiongkok? Di Tiongkok. Karena ora ono jiji, ora ono najis, tinja diolah jadi makanan ya di Tiongkok. Di Amerika masih mikir karena ada agama, meskipun Kristen ya ada agama. Nah, makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak faham komunis meskipun menerima bertetangga sama non muslim. Yaiku Pancasila, sing diapal Mustofa Kemal, sing sila kelima rapal. Gua warai yo, rau leh musa gue, aku kiai apa leh gue rau. Yo eleng-eleng yo, jadi kiai gue mulai dice gue alim tenan ni. Terus istiqoroh ini gue, kalau nu menangi gue sing derek nak gue lo. Istiqoroh ini gue dijawab kalian ayat huli batir rum fi adnal ardi wahum mimbati hulabihim. Jadi pokoknya Indonesia merdeka aja, tapi raiso ngalamin Jepang leh terus piye, pokoknya ngoten. Anjuran khasi wali gue raiso nerang no. Mulane kula kuwatir sampean nerangno jangan-jangan wali mergo. Dadi nek ulama nerangno pinter, nek wali ora pati iso. Tapi wali, mergo nek omong nganggo persemon, nganggo apa lah. Ngomong wali pelo wae akeh. Tapi bar jelas tambah koyo wali tenanan, nah wali kuwi enak dadi. Kadang butuh jubir bareng. Mulane nyoro dadi ulama, wis nerangno fasih kadang rada anggap wali. Wali pelo sithik-sithik. Wali. Tapi nak sing istikharah wali tenan. Ini jape ngoten. Duka iki pokok istikharah ngoten. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi merdeka. Mergo ayate huli batir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di wala bihim sahalipun. Nah, iki peringatan nggih kula njenengan. Terus kados taruh saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sehingga kayak masjid pertama itu Pak Harto. Makanya uang itu ngaji. Kalau sepuluh balik ini kalau buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, no? Muharram. Saja ini keliru istilah Muharram, surat itu keliru. Nah, cara Quran mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus ditambah apa? No? Rajab itu disebut minha arba'atun. Hurum, empat yang semuanya Muharram. Kulo niku nganti sak niki untuk ijazah. Kulo niku ijazah niku kathah, termasuk ijazah sing kulo kenang niku riwayat hadis wal jihadu madin. Nggih, rungokno nggih, wal jihadu madin tahta amirin barin au fajirin. Jihad iku kudu selalu berjalan. Cek kowe dhe pemimpin fasik, cek pemimpin soleh. Kulo baleni malih nggih. Kan pertama salat. Sholat itu sallu khalfaku libarin wa fajirin. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Kowe sholat itu cek makmum wong fasik, cek makmum wong saleh. Mulane kula niku jarang dadi imam. Mergo nak nuruti ideal cara fikih iku ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fikhi sawaan fa asanuhum. Mang ada aturannya. Dalam kondisi ideal yang paling berhak jadi imam itu yang bacaannya paling fasih. Kalau bacaannya sama-sama fasih, nyari yang paling ahli fikih. Kalau sama, cari yang paling tua. Itu kondisi ideal normal. Tapi itu kan dalam praktek tidak gampang, karena harus ada seleksi. Misalnya Mustafa, jigote meyakinkan Fatihah ra bener. Misalnya, mungkin Fatihah bener ki Fuad, engko terus dites. Fekih mantep di. Terus sing ngetes iku sapa? Paham nggih? Terus dites tua-tuanan. KTP-ne palsu ta ora kan panjang. Mergo kadang ya dituakno. Nah, berhubung ngoten terus ulama-ulama ngaku hadis sing pokoke sallu khalfa kulli barin wa fajirin, sementing salat imame waras sik ora waras, sementing rukuke bener, sujude bener, madhep ngulon ya wis makmum. Jadi hadis tentang sholat itu seperti itu. Sampai Abu Hurairah nate makmum hajat, padahal hajat itu berdua fase kepol, ya makmum. Karena sholat itu kebaikan sing mujma'ale, ya sudah dalam kebaikan yang mujma'ale imamnya siapa saja asal dicek normal. Ada yang normal itu ya, pokoknya sholat itu raudo, orang gowo najis, pokoknya sing ya sing pantas lah, nopo? Sing nopo? Pantas, cara goblok ya orang nemen-nemen lah, cara. Nah, terus jihad, dawe Nabi ketika wal jihadu yomadin ma'akuli barin wa fajirin. Sebagai riwayat mak tahtakuli amirin barin wa fajirin. Jihad juga harus berjalan meskipun pemimpin Anda itu tidak pati soleh. Mungkin Anda kecewa dengan Pak Harto dalam hal tertentu, tapi dalam hal membela Islam, Indonesia itu tidak negara Islam, lu ikut OKI. Betapa bangganya kita, kita tidak negara Islam tapi ikut organisasi Islam. Akhirnya ketika Palestina ditindas, Indonesia berani lu mutus hubungan dengan Israel. Padahal Indonesia akrab Amerika, tapi berani enggak nerima Israel. Padahal Israel play Amerika. Indonesia nyumbang Palestina. Gue ada gedeng Pak Harto, gedeng Pak Jokowi misalnya. Indonesia asal ijek Indonesia tetap nyumbang Palestina. Kira usah mikir, tapi rata-rata pemimpin fasik. Lah gue apa soleh, ada kecangkeman. Mergo nak bab jihad ku madin ma'aku libarin wa fajirin. Kepentingan yang membela Islam tu madin ma'aku libarin wa fajirin. Kaya LSM-LSM jurnalistik. Kadang ya fasik lanang wedok lu ngobareng gunjian rabujuni. Tapi jurnalis-jurnalis ini ngeliput marawi, ngeliput patani yang ditindas non-muslim. Terus kue roh. Roh terus Islam tergerak bantu. Apa itu ngeliput Mustafa yang khusus-khusus kan yora. Asal untuk kepentingan jihad kita harus bilang wal jihadu madin. Kita harus oke. Karena kepentingan jihad ma'aku libarin wafajirin, cek soleh, cek orang soleh, kalau untuk kepentingan jihad harus oke, okay, harus ya jalan. Mulanya wong ku ngaji, cek soleh tok orang ngaji men wiridan, orang tau ngaji, nak domongi kotok orang tau udah ada solusi is Islam. Mulai bolak balik dibantah wong soleh ini ku ajaran apa? Ya ajaran sing bener, kok bucak kok kandani orang. Mulai mereka ilmu itu kudu kuat ya. Jadi Nabi itu pun perso banget, kunane kuno, nak jihad itu butuh uang macam-macam. Saya ini misalnya Marawi tertindas, Patani ning Thailand tertindas, terus mudi Rohingya tertindas. Kue rom lewat liputan media, yo, sing liput media wis kadang lanang wedok kumpul macam-macam. Menawa cara Mustafa yo fasik. Tapi kan mungkin tetap ono gunane. Kue soleh kadang ono gunane, nyumbang yo ora, krungu yo ora. Kok nyumbang? Mu'amin wiridan, astagfirullah dunia wis rusak kok nanang kiamat. Malah nentang kersane pangeran iku kiamat wis ditanggal ora usah mbok kesusoni blok goblok. Malah ora nang kiamat dunia wis rusak. Lah masa mungkin pangeran tapi wong pangeran wis duwe tanggal mbok kesusoni. Mung kiamat butuh prosedur, butuh panitia, enggak segampang iku ngawur. Mung Israfil jare wis nyiup sangka kala ora wani nyiup. Mung ngenteni padahal wis di cekal, terus jemus mas jari mas. Namun sofa mesti roh, bongso si seru-seru itu roh. Oh dek dek seneng nang kiamat nang wes, terus melarati berhenti pun dek dek. Niat ele, dek dek gua niat ele. Mangkel dek neng dunia orang dia suka dek neng melarat itu mangkel karena tapi diwara indri mau kodok kodar, akhirnya pertuntang pertuntung tok piye gitu. Ya tak warai ya, jadi dunia itu mulanya ini kalau buatan ngarang kalau ini sinau teng dekat raudhah di antara sing kalau sinau niku delala men ketemu wal jihadu madin ma'aku libarin wa fajirin. Jadi sholat jihad itu spesial. Mulanya ini bab jihad itu orang rasa pilih-pilih. Misalnya orang sing seneng Palestina kadang Islam sing fasik, sing bilo Marawi kadang Islam sing fasik, sing bilo Patani Islam sing fasik, ya ben pokoknya yang berjihad nanti sing untung no Islam kita kudu setu. Nah misalnya jihad terus diseleksi yang boleh berangkat sing sholat maktubai ratau bolom sing damaah terus sing pakanane halal sing ratau dulu wong wedok sing jenggoten, sing cingkrang, sing ngono. Wah, kangelan kang golek ngono. Wong sing berangkat yo apik, sing ora berangkat elek ngono kok angel. Angger ning bab jihad sing mesti bener ya kayak bela-bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kowe nganggep negara takut yo repot meneh malah. Dadi khusus jihad mek salat iku madin ma'akul ibarin wa fajirin udah we kanjeng Nabi. Mulane rata-rata wong alim kadang dadi makmum ngiling-ilingan ben wong ra terlalu selektif. Mergo nak terlalu selektif akhirnya kacau masjid ku geger. Iku Qur'ane apal tapi ra roh najis jare wong fikih. Sing jare wong Qur'an bener fikih alim maca Fatihah rasa iku gak rahmat tobi. Waduh. Jare sing mutasawuf. Yo macane wis bener fikih bener tapi pakanane duit proposal lu malah tok ngono. Malah nyoal pakanan bareng. Sing jare anake wakif yo wis bener kabeh tapi ra pangerten. Mbah-mbahe ra wakif putune kecangkeman. Mau cite bahku ngendeh jare apa? Jare anake wakif jare ngendeh iku wae mbah. Bahku. Ora ono bare. Mulane kula niku, kula niku teng naruh anak termasuk anake wakif ya anake ulama, anake wakif. Jarang kula dadi imam. Meh mboten nate menawa malah. Mboten nate menawa malah. Tapi imame udah sungkan, udah sering sowan kula. Gus kula nu sungkan nak khotbah midhatun njenengan ngene. Gak gak ngrungokno tenang wae om. Sing ngrungokno iku ya sapa ngono wae. Dene iku kuwatir isin sampai kula. Kowe kok GR sing krungokno iku sapa? Ora, ora ngrungokno. Jawabe lucu, nggih matur nuwun nak ngendur kesen. Lah nek kula niku kena hukum khusus. Ula, maksudnya pendatang Jumatan ini ora kesunatan krungokno khutbah. Mergo imame ora siap jurungono. Tadi mendapat hukum khusus. Jadi ora padha mek kuwe itu. Ya kan tadi wong iku kudu ngiling-ilingan gitu terus kula teng pondok kula nggih jarang imami. Kangkang tak kon imami gentenan. Wong kulino kompromi, ra cocok kelah demi hukume pangeran makmum. Salah aku ra cocok Mustofa, nak Mustofa ruko tetep melok ruko. Sujud-sujud wis ra cocok lah. Ben pangeran pirsa lho bahak iku yo ra cocoke ngono demi salat cocok ae den. Justru iku nunjukno loyalitas kita pada salat. Enggak peduli kita, fi salat itu kita kompromi. Mengenai orang pendeta ni gue viral itu pendeta ni Inggris mahu anak buah nganti jadi viral. Aku ngandani kau cek kangelan. Kau orang Islam mana lu? Rasa di komando ni kau anggar imami ruko, yo ruko, sujud sujud. Aku harus ngomanda ni bengak bawa kau rasa nurut. Orang Islam rasa komando anggar imami ruko, yo ruko, sujud sujud. Jadi dianggap bagus itu cara. Mereka anggar imami ruko, yo ruko, imami sujud. Padahal rasa komandan. Ya kok apa ya, rasa siap gerak kan ya orang langsung. Sama nak cerita nih bahwa ulama itu memang ittiba. Sayyidina Utsman itu dikepung ketika dikepung orang Khawarij, ya dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini kalau sama enggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari. Kalau di kitab saya itu halaman 129 di kitab saya, entah di kitab sampean. Enggak tahu berarti kitab error. Parah nara di kitab. Terus mereka itu mengkomplain, "Ya Utsman, kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai habis." Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita enggak srek. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang dolim. Tapi kita harus makmum gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman apa? Kulo masih hafal sampai sekarang hafal redaksinya. As-shalat ahsanu ma ya'malun nas, fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hum. Wa in asa'u, dadi fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hum. Salat ku apik-apike prilakune wong. Piye-piye nak pas salat pas apik. Ya wis nak anggere pas apik ya kowe makmum. Senajan to imame iku musuhmu, piye-piye pas. Apik-apike wong ya pas. Salat ya wis nak pas apik gak apa-apa ki dadi makmum. Sampai seperti itu sahabat dulu. Mang sama aku makmum Mustofa gak gremeng asine gremeng. Kadang kukur-kukur, kadang macane ku cara aku ya ora pas. Tapi piye-piye ku imamku nek ruku aku tetep ruku. Aku iri ya pendeta sak ning Inggris wae iri ya mek model. Tapi ya itu tadi. Karena kalau kita mencari ideal kok mari geger tadi karena ada seleksi terus nyeleksi iku sapa? Misalnya mujo jamek. Ana wong menang tuwek tapi wis pelu. akhirnya makhrajnya ngobos kabeh kan ya malah bingung. Kok ana sing fasih tapi rapati ro fikih, nak lali piye? Cara fikih ku ekstrem. Misalnya gini, kamu lupa kunut. Misalnya Anda orang NU lupa kunut. Terus kadung sujud. Kadung lho. Itu sekali kamu ingat kok mau kunut, wah itu sholatnya batal. Alasannya sujud itu fardu, kunut itu sunat. Kadung melakukan fardu kok meninggalkan demi sunat, itu batal. Padahal imam kita biasa seperti itu kan, ini jenis imam besar terus boleh kunut lali kan milih ngadek sih. Kok darani lali kan gak keren. Lah di fikih masalah wong istalabus bil fardi sudah melakukan fardu kok meninggalkan demi sunat. Akhirnya roto-roto sing imami kan wacanane apik, tapi fikih jlimet-jlimet itu kan gak roh. Akhirnya tetap kunut. Sing wong fikih bali loh imam elek ibadah li. Piye ge jajal. Mane cara kula, aku lho bolak-balik makmum ngono. Gusti ini cara fikih batal, tapi njenengan pangeran ae. Sano ra kene aku yo ngono. Lah piye? Aku yo duwe ilmu fikih, duwe ilmu tasawuf aku yo ngono. Gusti ini cara fikihmu in kula batal, njenengan kan pangeran. Nggih, sano mawon Gusti kula tetep makmum mawon. Dari kan sampean takoki pangeran, piye ra fikih nggih mlampah Gusti. Lah tau kita nggih mlampah. Nah imame sing nyoro takoki pangeran. Kowe wis nglakoni fardu kok ninggal demi sunat alasan apa? Mboten ngertos bar saiki. Lah pangeran wis wong ra ngerti ya wis piye cung serah piye meneh. Jadi di fikih itu kan ada hukum-hukum yang antar ulama itu disepakati karena dohir alasannya begitu jelas. Tapi cara wong awam ora ketok salah, ora ketok napa? Mun cara fikih ngeten malih misale, Mustafa imam kula. Ya Mustafa, bariku si imam kula dene semaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab. Terus aku takbir, Allahu akbar. Kok saya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Kriminal cara fikih. Dalam kondisi imam yang mendekati ruku, orang tidak boleh istighol melakukan sunat karena a'udzubillah itu sunat. Dalam waktu yang mepet dia harus hanya membaca fardu, yaitu dimulai dari bismillah. Mana mungkin kita membesar-besarkan fikih sing roh iku sapa? Roh detail nganti ngono iku. Pemenang ada maca kabira walhamdulillah ya, tambah kasus. Wong imam wis mepet ruku kok gak istighol ngelakoni sun. Dalam hal mepet ya harus melakukan yang hanya wajib. Ya, tapi sarohku wong-wong yang gersolat masih yo karek lah yo, wes rutin kabiro alhamdulillah kasih res tetap tak tak koi. Jong lah, iku sunat kok bawa jong biasa neng ngoten ke sebar lagi kena nopo. Ini kan kita mau apa coba? Akhirnya saya ngalim fakih kok kulo jong ngalah. Mulan kulo termasuk wong ngalim saya ngeloro hati ya, jadi ngolah ngalah gitu. Mulan kulo iri, wong fakih amatir ngoma ngamus, bintol kabir arah fakih. Nah, nak tegen kulo, gus buat sing rohai meneng aja, meneng aja, gus kulo. Padahal meneng kulo, gus ini juga ngempet. Malah ni kulo ni normalnya gak melebus wargo, nanti ngempet tewe suwi. Ngempet tewe suwi, normalnya gak melebus wargo. Mbak nampuk gaduli, akhirnya ngebet tiba tiba wargo. Josek gus bareng sih, bareng tentenan ini gus ngerangu hati ini. Dieling-eling ya, jatuh. Dunia itu mulai dhisik mbek pangeran iku digawe iku ya iso ana wong kafir. Terus wong kafir itu dadi pembanding. Nggih dadi napa? Pembanding. Ternyata Islam sing dipimpin Kanjeng Nabi ku piye-piye keceluk duwe kitab samawi. Lho kok ngerasa bandingan padanane mbek wong Romawi mergo ndek kitab samawi. Sajonto ya ora padha tapi dalam konteks iku dianggap padha. Dibanding wong Persia sing komunis sing ora percaya kitab sama. Mulane wong Islam iso nampa konsep Pancasila berketuhanan tapi ora iso nampa konsep komunis. Iku amdan iku sengaja ora sahuan. Mergo ulama-ulama ngerti surat Rum, nggih, ulama-ulama ngerti surat Rum, huli batir Rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di wala bihim napa? Sahripun. Pokoke sak teruse nu wa yauma idi yafrahul mukminun bi nasrillah. Nggih, mulane ngaji nggih. Mulane kitabiah wong wedok kita biaya itu cek oleh dinikah tapi nak wong komunis sama sekali gak boleh dinikah mergo nak kita biaya cek ono rukhsah piye-piye nyek megang kitab nopo samawi menen disebut wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum yu khillul lahum mergo piye-piye ono kesamaan semitik ono kesamaan nopo semitik paham. Tapi kira usah takok jlimet-jlimet tapi kan wis dirubah ngene ngene kowe-kowe Islam anyaran geger mrakaruan nak kowe roh aku luwe roh eling nang ngono barang kok angel temen kowe. Ini kan cerita ya, cerita fakta sosial. Piye-piye saiki sampean tak bedheki. Pertama nabi dadi nabi ku sing roh wong enopo Muhammadiyah ya padha ra roh. Sing roh rak roh ibu Bukhairah. Ketika nabi lahir ku nganggo duitmu ta duit Abu Lahab. Ndak jawab bae. Abu Lahab. Kowe tau ngrumat Nabi Musa? Gak tau kan? Sing ngrumat sapa? Firaun. Mulane wong ra usah kecangkeman. Tapi cara fikih tetep ra oleh dibiayai wong kafir. Kira usah takok lah, tapi nabi dibiayai ngene, ra usah iku ra ono kiase. Sing biayai nabi ku pangeran. Dadi nek cara Firaun mrene ngene. Gusti, Musa ku cilike tak biayai kula, kok jenengan nyiksa kula? Lah sing monggo donyane sapa? Donyane jenengan ya wis tak. Donyaku dienggo kekasihku ya wis wekmu barang. Pangeran tetep menangan, tetep yafalu mayasa wis. Tapi wong fikih kudu ngomong, ra oleh wong Islam dibiayai wong kafir. Nak ditakoki, lah Firaun mbek Musa piye? Oleh iku pangeran. Lah fikih mbek pangeran. Ya pokoke ngono. Piye guys, Sir? Sampeyan tak takoki iki Musa dibiayai duwe sapa? Firaun. Tapi cara ilmu tauhid duwe Firaun wae sapa? Allah. Berarti Musa dibiayai Allah. Ya wis ngono. Ya angel pancen ngaji yo angel. Mulane jare Imam Sa'roni, pas duka. Jare Imam Sa'roni, wong ku nak fikih tok iku picek. Mergo sing darani picek ku an-nazur bil ainil wahidah. Darani picek ku ndelok mripat sitok. Mulane ndelok mripat loro yo mripat tauhid yo mripat fikih. Piye-piye fikih ku penting kanggo jaga ketertiban syariat. Tauhid yo penting kanggo jaga ilmu hakikat. Misalnya kayak kefikian, wong ra oleh nampa donyane wong kafir, berarti kayak nyalahno Nabi Musa, kayak nyalahno Nabi Muhammad sing dibiayai Abu Lahab. Terus kowe gawe syariat, ora apa-apa cah cilik dirumat wong Kristen, anam ditepno wong Kristen, nak ra gedhe nganggo kalung, geneman cangkem elekmu ngono. Terus kowe gawe kias, nak Nabi Muhammad cilik tau dirumat Abu Lahab, Musa dirumat Fir'aun, wes anakku gak apa-apa dirumat pendeta, enteni nak ra kafir. Kono nabi di rumah pangeran hidayate terjaga lanam. Bapak ora meyakinkan. Mulane wong ora usah ngias-ngias nabi kok ora kadang-kadang ora kena ditiru. Wong di rumah Firaun kok dadi nabi. Wong anak di rumah kiai ora mesti dadi kiai kok. Apa mbok rumatno pendeta jare mbok niru nabi sinten? Oh sak kira-kira dadi apa ya jawab ae. Dadi kafir apa malah geng? Genge kafir kan ora terima. Nabi Musa ngono kekasihnya pangeran mbok dirumat Firaun tetep dadi nabi. Dadi wong kudu tahu diri. Dadi bangsa kena nabi ku kena khosais, kena hukum napa? Khusus. Mulane aja gampang muni sunah rasul. Kadang-kadang nabi ku kena hukum khusus kaya apa? Mulane kula nang grape niku nabi kadang-kadang ya mikir, iki sing pas umum tah pas khusus iki. Mulane kita tetep de hukum fikih, anak ya dirumat wong soleh. Piye-piye bapak utawa sing rumah tu pengaruhi gede. Kulo mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidani au yunassironi au yumat sisani. Oke, pengaruh sing rumah tu luar biasa. Tapi kaya jodarani mesti ya keliru, nyatane Musa di rumah Firaun ya tetep mukmin. Tapi ora usah mbok jajal mbok tiru. Musa nabi kekasih pengelana nam. Ya terus piye? Ora piye-piye biasa wae. Ya serumah dhewe kadang mbok amuk. Kok nak gede sithik nggo kongkon-kongkonan wis biasa wae. Anggep ae buruh gak bayar ngono wae biasa. Engko anakem seneng kowe ya pas-pasan wong cilik mbok pleter mbok kong koni akhirnya gede tegang sithik-sithik. Tapi kan tetap padha Islam, padha islami. Bagus kan? Engko seneng tenan kowe nak wis mati terus dikenang jasa-jasamu kan biasane ngono. Seneng pas-pasan kok nek wis mati seneng tenanan. Tapi nak zaman urip ora pati napa? Seneng. Dadi ngaji ku ya angel tenan, Kang. Mulane nopo ge. Wong iki buta ulama ge. Mulane sampe ana manta alama bila sehin fasehu napa? Setan belajar tanpa guru, gurune setan. Misale ke delok tek. Delok tek tanpa guru ya Musa di rumah Firaun tenan terus sampe mbok tiru. Karena kamu enggak dipandu seorang guru yang alim. Kan ya terus salah kedaden to ora kira-kira. Salah napa? Terus Musa iku dilarungno ning gone laut. Ning gone sungai Nil. Terus mbok tiru anak mbok larungno kali Codhe. Kira-kira mati ta ora sing nemu? Ayo jawab. Jajal lah wis anakmu larungno kok kali Codhe. Ya tetep hukume nglarungno anak ning kali Codhe dosa gedhe. Cara fikih tetep ngono. Ora usah mbok bantah, hukume oleh kaya ibuke Sayyidah. Ibuke Musa ya. Ya ora ono ngono, ibuke Nabi Musa iku wis untuk wahyu, untuk ilham wancen ibuke kekasih pangeran. Wawahina ila ummi Musa napa an ardi'i fa idza khifti 'alai fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Wis untuk ilham kok pangeran ra usah susah, kok aku sing inaroduhu ilaiki. Lah mbok apa untuk wahyu iku? Mulane wong yo anut nabi, tapi nek sing ngono-ngono iku ra usah anut, Kang. Wis ra makome napa? Ora usah jajal. Jajal mati to, Mas kira-kira. Mati, Kang. Nek mati ki dianggap pembunuh, tetep kena kisos. Mulane kudu ngaji fikih. Fikih penting, cara kula penting betul fikih. Kita pakai standar fikih saja, nak. Dengan fikih itu kita terkontrol. Nggih, ukuran hukum itu napa? Terkontrol. Mumpun kula terusno nggih. Pokoknya walhasil kemerdekaan Indonesia mirip ceritanya Romawi dan apa? Persia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya. Aki-aki wangu gak roh kebenaran, tapi roh iku ya'lamuna. Padha ngerti sapa ngakeh dhahiran ing barang sing ketok minal hayati dunya sanging penguripan dunya. Wangu roh e muk bangsa penguripan dunya, maknane ma'isyah. Tegese babakan ma'isyah dunya. Wong urusan donya pinter-pinter minat tijarati misalnya dagang wasiroati lan tani wal binai lan nggih bangunan wal giros lan padha wis gawe napa pertanian wa khairi dalik wong bangsa donya udah pinter tapi wahum te wong akeh anil akhirati saking bangsa akhirat hum te wong akeh wa filuna lali kabeh nek dijak bakas akhirat ora semangat bakas donya semangat mung kiyaine wong ngono apa meneh masyarakat ngono wis biasa wae ora usah utawi dawuhum anil akhirati wa filun iku i'adatuhum utawi baleni lafadhum ning gone kata hum wa hum anil akhirati hum ghafilun utawi i'adatuhum tembaleni kata hum ning gone hum ghafilun iku tak kidun iku nambahi taukid nambahi kukuwe hukum to kukuwe ya kukuwe hukum awalam ya tafakkaru ana ora mikir sapa wong akeh fi anfusi min dalam awak dhewe wong akeh liar ji supaya gelem bali sapa wong akeh an ghaflatihim saking laline wong akeh mbok ya wong-wong iku mikir ma khalaqallahu samawati wal ardo wa ma bainakuma illa bil haq ma khalaqa ora gawe sapa Allah awa samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi wa ma lan perkara bainahuma kang antarane samawatan arat ora gawe illa bil haqi kecuali kelawan hak wa ajalin lan kelawan tempo musaman kang wis ditentokno lidzalika krana arai samawat iku li ajalin musamma tafna iku iso rusak apa samawat to tufna dirusak apa samawat ya sami karena batasnya sudah ditentukan oleh Allah tafna mesti rusak apa samawatan arat indan tiai nalikane entake ajal entake batas wangsone babak dalbat silan sause baas wae nakasiron mulan jogeman muni dunya wis rusak kok ora nang kiamat ora usah ngono kiamat ono tanggal wis terjadwal ora usah ngesusoni wis ono jadwal wis biasa nasi sangking menuso wa inna kasirana saat temennya wong ake minan nasi sangking menuso e kufaro makata teksi ake-ake kafir Mekah bili ko irobim kelawan ketemu ni pengirane wong wong kafir wala kafir ni tini ngingkari kabe elayu minuna teksi ora iman sopo kufar bil baksi kelan anane tangi songko kubur badal mauti sause mati awalam ya siru noto rapodo melaku-melaku sopo kufar fil ardi ing dalam bumi fayang juru mongko angen-angen sopo kufar kefa ing hale kaya apa kana ana apa akibatul ladina akibate wong akeh mingko blim kang sedurunge kufar minal umami sang pira-pira umat wayate akibat ihlakuhum iku ngrusak ning kufar bitakdzibim sebab oleh gorono kufar rusulahum ing pira-pira utusane kufar kanu ana sapa kufar asyadda luwih kuat minhum dibanding kafir Mekah pane kuatan-kuatane kanu ana sapa kufar kufar sing mingko bli kufari Mekah kufar-kufar sing sedurunge kafir Mekah iku asyadda luwih kuat minhum dibanding kufar Mekah apane kuatan kuwate ka adin ka dine at wa samud lan samud wa atharul ardolan padha nglola sapa wong akeh al ardo ing bumi harrasu hatekese nanduri sapa wong akeh ha ing arat wa qallabu lan molak-malik manan molak-malik nglola sapa wong akeh ha ing arat lizari krana tanduran wal kursi lan ya tegese tanduran sami cuma zero ai identik ambek kolongane pari polo wijo nak gorsin koyo nandur pelem nandur pak nopo klopo wong wis tapi sami nandur wa amaru halan padha ngramekno sapa wong akeh ha ing arat aksara ingkang luwih akeh mimah dibanding perkara amaru kang wis padha ngramekno sapa kufaru Mekah ha ing arat kufaru Mekah orang-orang dulu itu yang lebih kuat yang lebih kreatif itu ya ngramekno bumi pada akhirnya hancur padahal mereka lebih kuat ketimbang kafir nopo Mekah apa meneh ngasura kafir Mekah cara Allah gampang banget nak Allah ngersakno gampang banget wajah atlan teko hum ing wong akeh sapa rusulhum pira-pira utusane wong akeh bil bayyinati lan bawa bukti kebenarane Islam atau kebenarane hak bil hujaji tegese lan pira-pira hujjah dzahirati kang dzahir fama kana mongko ora ana sapa Allah apa liyati mau supaya ngani ngaya sapa Allah hum ing kufar bi ihlakihim kelawan ngrusak kufar min ghairi jurmin lan tanpa dosa ya macane jurmin ge terus wong Arab nak muni fisik ku jurmin. Jadi fisiknya meja, fisiknya bangunan, fisiknya orang itu bahasa Arabnya jirmin, apa? Tapi kalau dosa itu jurmin, apa? Jadi jurmin jamaknya ajrom. Tapi sampean keliru pola wale ora apa-apa, pokoke ngono. Walakin kanu tetapi ana sapa ngake anfusa ming awak dhewe ngake ya dimuna iku ngani ngaya sapa ngake. Bahasa Arab pancen ngoten iki. Kibar niku sombong. Nak kibar niku gedhe. Dadi misalnya wong gedhe tuwa iku kibar, apa? Tapi nak sombong kibrun. Ya sebabnya bahasa Arab itu ya, karo kate dua lak-walik ini pun pun maknanya itu pun rubah kuantah wudhu, ini itu perilaku wudhu tapi kalau wadhu itu air yang dipakai apa? Wudhu ya maaf, saya angel, saya harus membulat makanya yang raso barang angel itu normal, orang normal, orang kena disalah orang apa? Normal harus dihormati walakin kanu tetapi ana sapa ngake kang engsa ngadine ngake ya dimuna ngani sapa ngake bitakdibim sebab oleh ngono wong akeh rusulahum ing pira-pira utusane wong akeh sumakana mengko nuli ana iku akibat ladina ana sing maca akibat dunia sami-sami sapaan iku akibate wong akeh asa ukang padha ngorohno utawa ngelekno sapa ngake asuke ngamal elek apa angkat debu yen kira kita nasab ya sumakana akibat ladina asa usua sebagian kiraan apa akibatu taknisul aswa, itu lafad su'a itu jadi makna si lafad aswa maknanya al-akbah, itu barang yang banget elee. Mereka yang selalu melakukan keburukan itu lafad su'a itu khobarukana, itu jadi khobarikana sumakana akibatul ladhina asa'u, itu as-su'a jadi nak yang moco akibatu berarti as-su'a datus nopo khobar ala rofi akibah yang atasnya ngerofakno lafad akibah wasmukana lan itu lafad su'a itu jadi isi mekana ala nasfi akibah yang atasnya nasobno lafad akibah kalau maknanya setunggal-setunggal ya nak kira asing ula maknanya ini ngeten sumakana mengkonuli ono opo akibatu ladina akibatnya wong ake asau kang lakoni elek sopo ladina akibatnya wong sing lakoni elek iku yu asuan tuk elek jadi akibatnya sing lakoni elek sopben jentuk elek tapi nak sing kira ae kita maknanya ngeten sumakana mengkonuli ono iku akibat ladina iku dadi akibate wong akeh asa ukang padha nglakoni elek sapa alladzina apa sing ana ya asua barang elek nggih sami kan maknane nggih napa sami wong anggere barang elek mbok lakoni sok ben akibate ya elek nggih kecuali di sepura pangeran ya pokoke harapan kula jenengan pokoke menang kalah sarap-arap sepurane napa pangeran normale nggih sumakana akibat alladzina asa us su'a, tapi kalau yakin nih, sepoknya barokah arep-arep rahmati Allah ini gue sapek lah, sepoknya orang arep-arep gue sapek, biar-biar diantara keapian dawi Allah limangka nayar juwa hawal yaumal akhir, makanya kalau suwon sing ngaji kulo ini gue berhenti arep-arep rahmati Allah gue termasuk ibadah sing disebut Allah itu ibadah arep-arep rahmat, jadi semua kebaikan limangka nayar juwa hawang sing duwe arep-arep ning Allah subhanahu wa ta'ala Ta'ala. Misalnya kayak bengir aku bertahajud minimal apa turu ku dungo dungo sepokoknya bismika Allahumma ahya wa bismika amut gusti nak jenengan urip no kulo gitu urip no sing apik nak mati gitu mati sing apik jadi dungo cukup turu mau bermangan terus glegeen bariku ngorok turu sebule ketekeken mati wah terus gak jelas iki dipateni ala Islam apa ala kan nonton dungane to nak gusti nak jenengan urip no kulo gitu urip no sing sae nak mati gitu mati saya nak mati pas turu iku sahid. Mane mati wae nek pancen ana jaminan apa? Jaminan apa? Sahid. Tapi kowe dijamin sahid lah tetep seneng urip. Seneng urip ku aneh. Sing lara lae kon mati ya kok. Emoh, pancen urip ku misteri tenan. Sedengit donya lara sambat-sambat kon mati ya kok dogak gelem. Berarti urip ku enak ta ora? Enak, nyatane dora gelem mati. Tapi jare ngomong mati ya enak, Gus. Dora gelem balik. Oh, cangkemmu. Kas ngawam mbantahan dadi kandhani wis. Dadi Pak ngono padha. Wal muradu te perkara kang den kersano biak lan suka iku jahanam mun neraka jahanam. Dadi maknane wong sing lakone elek akibate elek. Elek sing kedua suka maknane jahanam. Berarti nak diterjemah orang yang berbuat buruk yaitu kekafiran akibatnya neraka jahanam. Lawa isaatu humutai eleke wong akeh mergo apa angkadzabu biayatillah. Mergo ngorohno ayat-ayate Allah maknane kafir. Tapi nak elek koyo sampeyan trimo bodoni ning pasar terus kadang delok wong ayu iku gak neraka iku. Mau dituthuki malaikat tok iku. Maksudnya elek iku sing nganti neraka iku sing ngorohno ayat-ayate Allah. Kowe gak kan? Do iman to ayat-ayate Allah. Iman. Iku insyaallah gak mlebu neraka. Tapi sing ngomong kula nak malaikat malik isih semangat ta. Wa isaatuhum mutawi oleh elek wong akeh. Kene apa mereka diarani elek? Mergo angkat debu bi ayatillah. Mergo gorono sapa ngakeh bi angkat debu gambar utawa gorono sapa ngakeh bi ayatillah ing pira-pira ayat Allah Al-Qur'an iki sing Qur'an. Wa kana lan ana sapa ngakeh bi aklan ayatillah iku yastaziuna ngenyek sapa ngakeh. Allahu ta'awwa yabda'u niki bukti kita iman kene iki ayat iki pokoke deling-eling. Allahu yabda'ul khalqa. Allahu ta'awwa yabda'u iku ngawiti sapa wa al-khalqa ing gawe makhluk. Ayun si'u tegese ngawiti sapa Allah. Nah iki kuna maknane nyukulno, maknane nyukulno ya gawe sapa Allah. Khalqa nasi ing gawe manusa. Semaya itu mongko nuli bali ana sapa Allahu ing khalqa nas. Ay khalaqa tegese gawe sapa Allah ta'ala gumeng anas badha mautihim sakwise yumma yu'itu khalqahum. Sumaya itu tegese balekno sapa wa ta'ala hu ing manusa hu ing khalqan nas e khalqahum tegese Allah galekno asal usule manusa khalqahum tegese Allah balekno ing kejadiane manusa dibalekno ba'da mautihim sakwise matine manusa dadi kejadian sing wis hancur dadi lemah somen dibalekno dadi kowe meneh ya mestine luweh ganteng luweh apik lah nak ahli swarga nak ahli neraka digawe luweh napa elek. Suma ilahi mongkonu limaring Allah sarasan yurja'una din balikna sopwa ngakeh atau turja'una din balikna sirakabe bilya iklan ya wa ta'ilan ta. Wayaw mataku musa'atu yublisul mujrimun wayaw mataku meneng dalam dinane ngadek apa asa'atu kiamat yublisu jadi terbelalak atau jadi menang sopwa al-mujrimun piroprong sing dosa maknanya yaskutu tegese menang sopwa al-musyrikuna piroprong musyrik israi somong mergoling kita ikhujatihim karena ente'e argumentasinya wong musyrik wis entek rai sopwa walam yakunan orang-orang iku layakun untuk seorang-orang iku lahum eleng-eleng ya, ini domire teng tiang musyrik buatan tiang Islam jadi ketika ini akhirat sing randuwe syafaat itu namung tiang musyrik mergo sing difonis Quran rana syafaat itu ganggu tiang nopo musyrik tapi nanti tiang Islam niku gak ada syafaat yang kanjine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena ada jodoh katot aliran semacam-macam gak ada syafaat walam yakun lahum min syurokahim syufa ini ayat untuk orang nopo musyrik walam yakunan ora ana ya layakun tegese ora ana lahum keduwe para wong musyrik min syurakaihim saking wong-wong sing disekutokno wong musyrik miman saking wong asyraku kang padha nyekutokno sapa musyrikun hum ing man man sing syuraka billahi klan Allah la wahum utawi man sing didadekno syuraka iku al asnamu pira-pira ber sekarang orang Islam nyembah berhala mboten mboten berarti tidak masuk ayat walam yakul lahum min syurakaihim napa syufa sebab iku wong Islam tetap gadah tiang sing nyafa ati lias fa'u supaya nyafaati sapa asnam lahum maring musyrikin ora ana sapa syufa'u pira-pira wong sing ngeki syafaat wa kanu bisyurakaihim wa kanu lan ana apa asnam yakununa tegese ana sapa asnam asnam apa asnam kabeh utawa wong sing didadekna syufa'a kaya Yesus kaya macam-macam bisyurakaihim kan mitra syurakae wong akeh ku kafirina kafir kabeh maknane wong sing misale kaya Nabi Isa disembah keyakinan Nabi Isa namung abduwa wa rasuluh jeng ben iku engkar mbek tiyang sing nyembah jenenge wa kanu bisyuraka ihim napa kafirin ay mutabariina tegese lepas tangan kabeh nah iki kuna maknane lebaran kabeh minhum saking musyrikin wa yauma taqumu la indal menen jumeneng apa saatu kiamat yauma idin ing dinane dinane taqumu saat kidun ya tafarraqun dadi pisah dadi berkelompok-kelompok sapa wong akeh ilmu mukminuna tegese ana kelompok mukmin wal kafirun ana kelompok wong kafir fa'amal ladina amanu anapun tewong sing iman wa amilu sholihat lan nglakoni amal saleh fahumong kote kabeh fi raudhatin ing dalam swarga jannatin tegese swarga yuhbaruna den seneng-senengno sapa wong akeh yusaruna tegese den senengno sapa wong akeh wong-wong mukmin pisah ambek wong kafir wong mukmin seneng ning swarga la wa'amal ladina anapun tewong akeh kafaru kang kafir sapa ladina wa kadzdzabulan mendustakan sapa ladina bi ayatina ing pira-pira ayat ing sunahil qur'ani tegese qur'an waliqa'il akhirati lan pertemuan akhirat ayil ba'si tegsi ba'as wa ghiri lanain ba'as faulai kamu kote mengkon mengkon kape fil azabi ing dalam siksa muhdaruna den hadirna kape fa subhanallahi khina tumsuna wa khina tusbihun fa subhanallahi mongko mbok yo maca tasbih sira kabeh niki cara le maknane Imam Suyuti nah iki kuna maknane mongko maha suci Allah tapi kula maknane nggih kula maknane ala Imam Suyuti sing gadah tafsir Jalalain fa subhanallahi mongko kelawan nyucekno sira kabeh nyucekno sira kabeh ing Allah fa subhanallahi nggih kula maknane nggih niki pokoke Imam Suyuti Imam Mahal ini mongko nyucekno sira kabeh ing Allah sabihu tegese nyucekno sira kabeh Allah ing Allah bimakna sallu kowe salato sira kabeh khinatum sunan nalikane wektu sore-sore sira kabeh tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fil masae ing dalem wektu sore wa filan iku tetep ing dalem masa salatane utawa salat loro yaiku al maghribu maghrib al isya lan isya kowe iku salato nalikane wektu sore wektu bengi maksude wa khinatus fihun nalikane kowe dadi esuk maknane tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fis sobah ing dalem wektu esuk wa filan iku tetep ing dalem sobah salatus subuh utawa salat subuh walahu lan iku kagungane Allah sarasan alhamdulillah pujian fis samawati ka ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Lan kula suwun nggih amun sering susah, mari ra iso muji pangeran. Wis sumpek-sumpek lah wis pokoke seneng wis. Paling gak seneng gampangno muji nek Allah subhanahu wa taala. Sejo nuruti kecewa, sedunya gone napa kecewa, ora usah dituruti wis biasa. Dibujuk judes biasa, dan anak beling biasa, darah nurun bapak wis biasa wae. Wong anake beling kok janggal, wong teorine jelas, anak iku nurun gene lah gene. Semlane biasa wae, tapi didandani, tapi aja gething teman-teman, kuwi gethinge awakmu dhewe. Walahu lan iku dewa sarasan alhamdulillah puji fi samawati lan dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Utahe iki dawuh itaradun jumlah mutarita. Wa maknahu te maknane iki dawuh ngene yahmadu, tegese muji ing Allah sapa ahli huma sapa penduduk samawat lan arti tidak iso muji Allah. Carane muji piye ke gampang seneng. Kok nak seneng iku dijak muji gampang. Mane Fatihah sing gedhe-gedhene surat Quran dimulai alhamdulillah. Jadi wong kudu sing fasih muni alhamdulillah. Tidak kowe sumpek kan muni alhamdulillah ora pati fasih. Wa asyian lan muji ing dalam wektu sore. Ute dawuh asyian atfun uden atofno ala khina ing atase dawuh khina. Wa filan iku tetep ing dalam wektu asyi salatul asri utawa ana wektu salat asar. Wa hinatu dzuhurun nan kowe muji Allah ning wektu sing kowe nalikane panas-panasan to dzuhur-dzuhuran. Manane tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fi dzuhirati ing dalam wektu dzuhur. Wa filan iku tetep ing dalam wektu dzuhur utawa wektu apa panas salatu dzuhri te salat dzuhur alam ikhlikul hayat. Thank you.